Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dengan taufik Allah SWT. Kita berkumpul untuk tafaqquh fiddin, untuk memperdalam pengetahuan kita dalam perkara agama. Nah, dan ilmu agama yang kita pelajari ilmu alat. Nah, yaitu ilmu bahasa Arab. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, malam ini kita mengoreksi soal-soal yang sudah dibagi pada sebagian ikhwat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita koreksi bersama. Tentunya soal yang sudah dibagi sudah dikoreksi ya, bahkan sudah ada nilainya. Ada yang nilainya 90 kurang, ada yang 80 kurang, ada yang 70 kurang. Nah, dan rata-rata nilainya memuaskan, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, di sini kita koreksi. Nah, nanti jika antum mendapati kekeliruan dalam jumlah atau dalam menulis benar atau salahnya, nanti antum sampaikan ke panitia. Karena apa yang antum dapati bisa antum koreksi bersama ya, yang sekarang ini. Di situ misalkan ada nomor yang salah dicoret, ya kan? Ternyata nyoretnya salah, harusnya benar. Nah, itu nanti antum bisa aju banding. Artinya 10 besar ini belum kita keluarkan sampai betul-betul benar apa yang dikoreksi itu benar. Nah, jadi kita sekarang mengoreksi pengoreksi. Iya, antum punya antum sudah dikoreksi kan? Ya, antum mengoreksi pengoreksi. Betul nggak yang dikoreksi pengoreksi tersebut? Betul nggak jawaban yang dikoreksi? Iya, jadi betul nggak ngoreksinya? Iya. Satu sisi kita mencari jawaban yang benar, gitu kan? Nah, di situ mencari jawaban yang benar, dari situ kita akan mengambil pelajaran bahwa oh, kalau kesalahan saya, pemahaman saya salahnya di sini karena ini, karena itu, kan akan menjadikan antum semakin mengerti, belajar dari kesalahan gitu ya. Kalau benar tentunya akan membuat semakin mungkin apa yang antum jawab benar dipelajari, disampaikan benarnya kan gitu. Kemudian sisi yang kedua untuk mengoreksi si pengoreksi. Karena yang antum pegang ini dikoreksi oleh satu panitia. Sengaja dikoreksi oleh satu panitia supaya nilainya diketahui oleh satu panitia yang ngoreksi tersebut, dan anak juga tahu ya tentunya. Kemudian yang kedua dari sisi supaya standar penilaiannya sama. Supaya apa? Standar penilaian tersebut sama kita. Nah, karena di nilai yang kita setarapkan, Romawi 1, Romawi 2 nilainya 1. Dengar kan? Romawi 1 dan Romawi 2 nilainya 1. Setiap soal memiliki nilai 1. Untuk Romawi 3 nilai setiap soal 1,5. Romawi 3 nilai soal 1,5. Berarti kalau benar semua berapa nilainya? Berapa? Dari soal, antum melihat dari soal coba. Mengerti gak maksudnya? Setiap soal nilainya 1. Dikasih nilai 1. Kecuali Romawi 3 nilainya 1,5. Berarti kalau benar semua dapat nilai berapa? 20 kalau 1,5 30 ya. 60. Soal berapa jumlahnya? Romawi 3 soalnya 20. 20. Itu 1,5 nilainya. 30 ya. Berarti berapa? Kalau benar semua berapa? Romawi 1 sampai Romawi 3 kalau benar semua, nilainya dapat berapa? 60. Jumlah soalnya berapa? Jumlah soal 60 kan? 70. Berarti 70 kan? Nah, berarti 70. Kalau benar semua itu dapat nilai 70. 70 secara hitungan poin, hitungan poin ya. Nah, kemudian setelah itu 70 dibagi 7 jadi berapa? Cepat 10 kan? 10 ditulis 100 kan gitu. Atau cara yang lain yang ditetapkan, kalau sudah 70 ditambah 30 jadi 100. Supaya ngitungnya bulat 100. Yang perlu dipahami sebelum kita mereksi standar penilaian ini harus dipahami. Soal jumlahnya 60. Ya enggak? Kalau masing-masing soal nilainya 1 berarti antum mendapatkan nilai 60 kan? Namun Romawi 3 nilainya 1,5. Berarti Romawi 3 kan jumlahnya 20 ya. Berarti total soal sama dengan 70. Kalau benar semua kan gitu. Kalau benar semua dapat 70. Nah, untuk mendapatkan nilai 100 bagaimana caranya? Benar dibagi 7 kan gitu. Sama dengan nilai dikali 10 kan 100. Nah, ya gitu ya. Atau dengan cara yang kedua, total yang benar ditambah 30. Sama enggak? Beda. Hasil akhirnya aja. Akan beda. Kalau beda 70 per 7 kali 10 sama dengan jumlah yang benar. Iya, bedanya sedikit. Cuman yang diinginkan di sini hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Yang saya beda, Pak, yang saya. Beda hasil akhirnya. Kalau diterapkannya semuanya 30, semua oleh satu penilai, nilainya sama. Oh gitu ya. Iya. Seimbang. Kalau yang menerapkan satu penilai, kalau yang menerapkan dua penilai, yang ini menambah 30, yang ini dibagi 7 akan beda. Nah, itu karena itu yang menetapkan satu penilai. Yang menerapkan satu penilai, bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai total yang benar ditambah 30. Itu sudah nilai akhir. Supaya apa? Supaya yang benar semua kan 70 ditambah 30 berapa jadinya? 100. Nah, itu semua diterapkan begitu. Sehingga Pak, satu penilai ini benar ketika semuanya diterapkan seperti itu. Tapi ketika dua penilai yang menerapkan, yang ini betul dibagi 7, yang ini ditambah 30 akan beda. Gitu ya. Diperlakukan sama. Ini semua diperlakukan sama. Supaya mendapatkan nilai 100 bagaimana? Jumlah yang benar ditambah 30. Nah, jadi kalau misalkan enggak ngerjain semua, minimal dapat nilai 30. Kalau ngerjain semua dapat 30 ya. 30 karena dia sudah berusaha untuk ikut andil. 30 ya. Ikut andil. Hasilnya nol. Bisa mengerti ya? Nah, itu jadi gitu. Jadi nilai-nilai ini. Nah, sekarang yang nanti kita koreksi, antum mengoreksi apa yang dikoreksi oleh pengoreksi itu benar apa enggak? Kita misalkan mengatakan nomor 1 jawabannya D. Antum benar D tapi disalahkan oleh pengoreksi. Antum tulis, ini Anda disalahkan. Kalau sebaliknya malah berkurang nilainya. Kalau berkurang? Diam aja. Pada waktu tes JL 1 itu ada yang nilainya ada yang komplain, bilang ini anak benar tapi disalahkan oleh si pengoreksi. Jadi kalau ternyata benar, salah dalam koreksinya. Ternyata benar ada salah koreksi. Tapi kita udah terlanjur ngumumkan ini, ngumumkan 10 besar. Yang mana dia ini sebenarnya bisa naik dari di atasnya lagi itu. Akhirnya kita enggak bisa apa-apa. Ya ini kita umumkan, bah dia kita kasih juga ya. Sementara dia komplain sampai berapa nomor itu tersalahkan. Ya. Kesalahannya dimaafkan. Enggak, dianya tuh harusnya mendapatkan nilai lebih. Salah pengoreksi, pengoreksi kurang teliti. Yang harusnya benar disalahkan gitu. Nah, maka dari sinilah kita enggak langsung menetapkan 10 besar sampai selesai masa ngoreksi dan tidak ada yang komplain. Gitu ya. Ada yang komplain. Tentunya komplain ini dengan kejujuran ya. Tapi nanti ngomplain terus dibikin-bikin dari sendiri. Nah, itu Allah SWT yang maha tahu. Iya. Langsung aja ke sini. Gak mau gue. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Ya, kita sekarang mulai ya. Ini bisa mukadimah bisa dimengerti ya. Mukadimah bisa pertama tadi standar penilaian sehingga antum mengerti kenapa dapat nilai 90, mengerti kan? Yang kedua, dari sisi kalau ada kesalahan pengkoreksi, antum aju banding. Naik banding lah. Naik banding untuk nanti untuk memperbaiki 10 besar yang sudah direkap. Nah. Barakallahu fikum. Nah, nomor 1 kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal dibaca. Inna jika masuk pada kalimat anti dakiyatun wa aminatu talibatun maka akan berubah menjadi jawabannya D. Iyaki dakiyatun wa inna aminata talibatun. Naam. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Itu ya. Jawabannya benar di inna jika masuk pada kalimat anti dakiyatun wa aminatu talibatun. Naam, maka akan berubah menjadi kalimat innaki dhaqiyatun wa inna aminata talibatun. Naam. Kenapa berubah yang tadinya anti berubah menjadi kaf yang berharokat kasro innaki karena anti barisan domir-domir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu itu disebut domir munfasil. Domir yang terpisah. Artinya domir ini enggak boleh bersambung, harus berpisah. Kan gitu. Yang domir-domir ini bisa memulai awal kata sebagai mubtada. Bisa memulai awal kata. Anti dakiyatun, awal kata kan? Bisa juga datang setelah illa. Ma daraba illa anti, itu boleh. Setelah illa. Naam. Tapi kalau dia itu kedudukannya bukan di awal kata. Bukan pula setelah illa. Dengan kata lain dia itu harus bersambung baik dengan huruf atau dengan isim atau dengan fi'il maka memakai domir yang lain. Namanya domir mutasil, domir yang bersambung. Nah, yang domir mutasil yang huwa jadi hu, hu, huma, hum, hiya, huma, huna. Terus apa? Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya, terus na, gitu kan? Nah, itu namanya apa? Domir mutasil. Sehingga anti menjadi ki, innaki. Bukan inna anti tapi menjadi apa? Innaki. Naam, innaki dzakiyatun wa inna aminata talibatun. Naam, ini untuk merujuk ya. Nomor 2 silakan. Apakah engkau laki-laki sudah menikah atau masih bujang? Sebentar, tadi yang perlu dimerujuk lagi nomor 1. Inna itu memiliki isim dan khobar. Isimnya mansub, khobarnya marfu'. Inna itu masuk pada jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim, berupa mubtada dan khobar. Mubtadanya berubah menjadi isimnya inna, kemudian khobarnya berubah menjadi khobarnya inna. Muhammadun qa'imatun, masuk inna menjadi apa? Inna Muhammadan qa'imun. Muhammadun qa'imun, masuk inna menjadi inna Muhammadan qa'imun. Merubah mubtada menjadi isimnya yang tadinya marfu menjadi mansub. Khobarnya merubah khobar mubtada menjadi khobar inna yang sama-sama tetap marfu. Sama-sama tetap marfu. Nah, lawannya apa inna? Kana. Kalau dalam awamil lawannya kana. Kalau kana membuat isimnya marfu, khobarnya mansub. Kalau inna kebalikannya. Nanti inna memiliki saudari-saudari. Kana juga memiliki saudari-saudari, gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Sudah diingatkan sebelumnya bahwa taklim kita ini sifatnya murojaah, gitu kan? Jadi agak lambat dalam bahas soal supaya nanti apa yang telah dipelajari di DL1 mungkin. DL2 afan. Supaya mungkin lebih apa namanya dimengerti. Nomor 2. Ya, dibaca silakan. Apakah engkau laki-laki sudah menikah atau masih bujang? Yang poin 1 tadi ada lagi yang belum dimeroja apa itu? Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna, gitu kan? Nah, apa nanti itu di nomor berikutnya ya? Nanti yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ya itu nanti merojain nanti berarti. Sekarang Ya, dibaca. Dibaca ya, nomor 2. Silakan. Apakah engkau laki-laki sudah menikah atau masih bujang? Jawab. Iya. Terjemah bahasa Arab yang tepat adalah Hamzah. Amutazawijun anta am azabun? Hamzah dibaca A ya. Hamzah A. Dibaca A. B. Yang alba dibaca B. Yang jim dibaca C. Yang dal dibaca D. A B C D gitu maksudnya. Ya, A apa tadi? Amutazawijun anta am azabun? Nah. Terus? Itu. Jawabannya A ya. 6. Aksanta. Jawabannya benar, yaitu A. Apakah engkau, yaitu engkau di sini laki-laki, sudah menikah atau masih bujang? Terjemah bahasa Arab yang tepat adalah amutazawijun anta am azabun. 6. Di sini ada hamzah, namanya hamzah istifham li talabi ta'yin. Hamzah istifham untuk menuntut kejelasan. Hamzah istifham untuk menuntut kejelasan. Bukan hamzah istifham untuk li talabi tasdik. Kalau hamzah istifham untuk menuntut pembenaran, jawabannya na'am atau la. Gitu kan? Seperti apa? A'indaka kitabun. Apakah engkau memiliki kitab? Jawabannya na'am. Indi kitabun. Atau la, ma indi kitabun. Gitu kan? Ini namanya hamzah apa? Yang jawabannya na'am atau la. Hamzah untuk litolab, litolabi tasdiq. Untuk menuntut pembenaran. Kalau benar, jawab na'am. Kalau tidak benar, jawab la. Nah, kalau hamzah ini, hamzah litolabi ta'yin, untuk menuntut kejelasan, cirinya apa? Dia akan bertemu dengan am. Am. Nah, untuk setelah am itu yang sedang diperjelas. Mana? Yang diperjelas itu apa? Setelah hamzah dan setelah am. Itu yang sedang diminta kejelasannya. Yang sedang diminta ta'yinnya, kejelasannya itu yang datang setelah hamzah. Nah, sehingga kita lihat di sini. Amutazawijun anta am azabun. Apakah engkau orang yang menikah atau masih bujang? Belum jelasnya dari sisi apa? Menikah atau belumnya? Gitu kan? Nah, yang sudah jelas apa? Antanya yang ditanyanya yang sudah jelas. Yang sudah jelas. Nah. Nah. Itu maka kalau C gimana tekan kalau letter dari apa soal itu kan bisa juga kayak C ya. Iya. A'anta mutazawijun am azabun? C gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan sesuai ya. A'anta, apakah engkau menikah atau bujang? Gitu kan? Iya. Nah, di sini kembalinya ke kaidah. Hamzah di sini litolab ta'yin, untuk menuntut kejelasan. Sehingga yang belum jelas harus didatangkan setelah hamzah. Yang belum jelas harus didatangkan setelah hamzah. Nah, kita ambil contoh. Contoh ini contoh yang jelas. Ada contoh yang samar. Kita bikin contoh. Masalah pergi ke pasar atau ke masjid, atau yang dipermasalahkan masalah pergi dan tidak perginya. Jadi yang kita permasalahkan pergi dan tidaknya, yang kedua pergi ke pasar atau ke masjid. Beda kan? Ya enggak? Kita tanyakan, kamu pergi atau tidak? Nah, beda dengan kita katakan kamu pergi ke pasar atau ke masjid. Ya enggak? Kalau yang pertama apa? Kamu pergi apa tidak, berarti mempermasalahkan kepergian. Berarti antara pergi dan tidaknya, gitu kan? Yang sudah jelas pergi, yang kita tanya, bukan orang lain kan itu. Kalau yang kedua, masalah kemana perginya, bukan mempermasalahkan pergi atau tidaknya, tapi kemana perginya. Nah itu sih. Kalau kita bikin kalimat, kalimat yang dibikin dengan hamzah dan am, kita bikin. A ila suki dahabta am ilal masjid. A ila suki dahabta am ilal masjid. Apakah engkau pergi ke pasar atau ke masjid? Yang dipermasalahkan apa di sini? Pergi ke mananya, bukan masalah perginya. Kalau kepergiannya berarti sudah jelas dia pergi. Jelas, cuman yang ditanyakan tujuannya, gitu kan? Nah, yang kedua kita tanyakan tentang kepergian. Nah, a dahabta am lam tadhab. Adhab ta'am lam tadhab. Ini berarti yang dipermasalahkan masalah pergi dan tidaknya. Atau jangan pakai ini, pergi dan kembali. Adahab a dahabta anta am rojakta. Nah gitu. Adahabta anta am rojakta. Apakah engkau pergi atau kembali? Nah, gitu kan? Dan yang dipermasalahkan apa di sini? Masalah pergi dan kembalinya. Bukan tujuan pergi atau dari mana kembalinya. Nah, beda kan gitu? Nah itu. Nah itu. Kenapa? Tadi ada pertanyaan di. Kenapa jawabannya bukan C? Kenapa bukan A anta mutasyawisun am azabun? Jawabannya, karena hamzah di sini untuk litolab ta'yin, untuk menentukan kejelasan. Sehingga yang belum jelas itu harus didatangkan setelah hamzah. Sehingga apa? Yang belum jelas harus didatangkan setelah hamzah. Namanya hamzah litolab ta'yin. Sirinya ada am. Nah, dan hamzah ini tidak boleh dijawab na'am atau la. Karena bukan hamzah istifham untuk tasdik, ya. Kalau jawabannya amutazawijun anta am azabun. Na'am. Itu salah jadinya. Karena bukan menginginkan tentang na'am atau la-nya, bukan. Nah. Ada pertanyaan lagi? Mengerti Abu Amir? Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi jawaban ini karena berkaitan dengan kaidah. Kalau kita enggak bicara kaidah, bicara perkataan yang dimengerti, mungkin antum mengucap seperti itu dimengerti oleh orang Arab. Jadi, iya, dimengerti antum bilang anta mutazabizun am azabun. Orang Arab bisa jawab, ana azabun, ana mutazabizun. Mungkin orang Arab enggak bilang akhta'ta fi soal. Ya, orang Arab belum tentu bilang gitu. Kamu salah dalam bertanya, bukan? Karena enggak semua orang Arab juga belajar kaidah, ya. Enggak semua. Pak, buktinya banyak bahasa pasaran kan. Jauh dari kaidah tapi bisa ngobrol. Namun di sini apa? Kita bicara dengan kaidah. Sehingga jawabannya begitu karena bicara dengan kaidah. Kalau dimengerti bisa dimengerti, benar. Artinya benar kalimat tadi bisa dimengerti, bisa dijawab juga. Nah, ini sang penanya kebetulan pernah di Saudi masalahnya. Jadi pertanyaan seperti itu bisa dimengerti. Nah. Ya. Nah, sekarang nomor 3, silakan. Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah Al-Kutubul Arabiyatu titik-titik fi baladina. Holiyatun. Al-Kutubul Arabiyatu 6. Itu soalnya salah ya, T apa tuh? Salah harokat. Iya. Tapi namun enggak pengaruh kalau salah iya. Di sini karena yang diinginkan titik-titiknya. Ya, Al-Kutubul Arabiyatu. Iya, Al-Kutubul Arabiyatu titik-titik fi baladina. Kita kitab bahasa Arab titik-titik di negeri kami. Apa jawabannya? A, B, C apa di? D. D, naam, ahsanta. Jawabannya D. Goliatun. Al-Kutubul Arabiyatu Goliatun fi baladina. Kitab-kitab berbahasa Arab mahal di negeri kami. Harganya mahal di negeri kami atau di daerah kami. Naam. Balad itu artinya negeri atau daerah, ya. Balad. Yang artikan negara itu kurang tepat. Nah, sempat baca apa? Baladun diartikan negara. Kalau negara, daulatun. Negara. Daulatun. Nah, jadi. Iya, sempat anak baca apa itu lupa. Tulisnya negara, tulisnya baladun. Baladun negeri, desa juga kadang dikatakan balad malah. Kalau iya. Koryatun? Korea desa, nah, terkadang balad tuh ke desa yang luas, artinya di situ menunjukkan wilayah yang luas. Kalau negara seringnya makanya daulatun. Nah, mungkin kalau dalam kampus bisa beda ya arti negara dengan wilayah kan? Ada kaitannya dengan tatanan hukum atau apa kan negara berkaitan dengan itu. Kalau wilayah mungkin enggak berkaitan dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya Goliatun. Nah, di sini kenapa Goliatun mu'anas? Mudakarnya apa? Golin. Golin untuk mudakar, mu'anasnya Goliatun. Gitu kan? Nah, kenapa jawabannya mu'anas? Karena mubtada'nya dia berupa isim jamak. Goliatun sebagai khobar, ya. Mubtada'nya berupa jamak taksir. Yang jamak taksir itu dihukumi sebagai mu'anas. Nah, kalau dalam pembahasan mubtada khobar harus ada kesesuaian. Kalau mubtadanya mudakar, maka khobarnya mudakar. Kalau mubtada-nya mu'anas, khabarnya juga mu'anas, gitu kan? Nah, di sini mubtada-nya al-kutubu dihukumi mu'anas karena jamak, sehingga khabarnya ghaliyatun berupa mu'anas. Nah, kenapa khabarnya enggak dibikin jamak? Nah, karena jamak yang tidak berakal dihukumi mu'anas. Berbeda kalau jamak yang berakal, maka khabarnya mengikuti jamak yang berakal tadi. Seperti at-tulabu, qa'imuna kan itu yang berakal ya, atau siapa? Al-muhammaduna misalkan. Qa'imuna nam. Makanya sama-sama jamak, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. At-tulabu jamak taksir, qa'imuna dikasih jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena jamak yang berakal dihukumi jamak. Kalau ini jamak tidak berakal al-kutubu dihukumi mu'annas, sehingga khobarnya menjadi mu'annas goliatun. Kalau mudzakkar golin. Nah, golin di situ asalnya goliyun. Kalau golin asalnya goliyun, gitu kan? Kenapa enggak keluar ya-nya? Karena enggak ada al-nya. Namanya isim apa? Namanya isim mangkus, isim mangkus. Ada isim maksur, ada isim mangkus, isim mamdud ya, di merja'ah lagi yang pernah kita bahas dulu. Nah, barakallahu fikum, kalau ada kitab Mumti' antum bisa buka langsung lihat isim mangkus ya, antum bisa buka. Isim mangkus pembahasannya ini, yaitu isim yang berakhiran ya sebelumnya kasra, huruf sebelumnya kasra, isim mangkus berarti. Yang isim ini hukumnya apa? Ketika enggak ada al, ya-nya hilang. Qodin, golin, da'in. Ketika ada al, ya yang muncul ad-da'i, al-qodi, al-goli, nah, itu ya. Kapan lagi ya yang muncul? Ketika bersambung tak marbuto, da'iyatun, qodiyatun, goliyatun, nah, muncul ya nya bersambung tak marbuto. Atau ketika mudob. Nah, barakallahu fikum. Jadi jawaban yang benar adalah goliyatun. A, jawabannya salah, golin, karena dia golin itu adalah mudakar. Goliyun juga salah, kenapa? Karena ya itu enggak muncul kalau enggak ada alnya. Itu yang paling sering. Ya enggak muncul kalau enggak ada alnya. Golatun salah, tambah salah lagi golatun. Kenapa? Karena ya-nya hilang. Ya. Goliyatun, nah ini benar. Goliyatun. Nah, silakan ada yang bertanya di sini? Nah. Barakallahu fikum. Nomor 4. Nah. Laisa jika masuk pada kalimat nahnu atqiya'u maka akan berubah menjadi d lasna atqiya'a. Nah, barakallahu fikum. Laisa jika masuk pada kalimat nahnu adqiya'u maka akan berubah menjadi di lasna adqiya'a. Naam, ahsanta. Nahnu adqiya'u, nahnu itu di situ mubtada, nahnu di situ mubtada. Naam. Marfu', dhamir munfasil, dhamir munfasil ya, fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian yang adkiyahnya sebagai khobarnya, mubtada khobar. Kemasukan laisa, kemasukan laisa yang tadinya mubtada berubah menjadi isimnya laisa, khobarnya berubah menjadi khobarnya laisa, dan laisa termasuk dari akhwatnya kana, saudarinya kana. Laisa termasuk dari apa? Saudarinya kana. Tadi dijelaskan lawannya ina apa? Secara perubahan i'rab kana kan. Kalau kana isimnya mansub, kalau inna isimnya mansub, kalau kana isimnya marfu. Nah itu. Kalau kana isimnya marfu. Nah, laisa di sini saudarinya kana. Maka adqiya'u yang tadinya marfu berubah menjadi mansub karena sebagai khobarnya. Mana isimnya? Na di situ isimnya. Na lasna. Yang ketika munfasil berupa nahnu. Nah, itu ya. Ana, nahnu, gitu kan. Kalau ketika mutasil berubah menjadi na, yang sempat dibaca di awal tadi, hu, huma, hum, hiya, huma, huna, hi, anta, aka, kuma, kum, ki, kuma, kuna, ya, jamak. Nah, gitu kan? Itu kalau mutasil. Nah, sekarang laisa ditambah na menjadi lasna. Menjadi lasna. Barakallahu fikum. Berarti isimnya yang marfu di situ na-nya. Ya, fi mahalli rafin. Isimnya laisa yang na di situ, dhamir na. Adkiya khobar laisa mansub alamat nasubnya fathah. Nah, tambah satu nomor lagi. Dibaca. Apa ada pertanyaan nomor 4 ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Karena tujuan kita ini murojaah di L1 ya. Murojaah di L1 dengan metode bahas soal. Gitu kan? Supaya apa? Supaya ketika masuk ke DL3 afan. Karena kita tujuan kita sekarang murojaah DL2. Bahas soal ini tujuannya untuk murojaah DL2 agar apa? Agar ketika masuk DL3 kita sudah mungkin di DL2-nya dari soal-soal ini, karena soal-soal ini insya Allah mewakili hampir semua pelajaran itu diambil sampai dari awal pelajaran sampai akhir, kecuali kalau pelajarannya yang sama antara pelajaran ini dan setelahnya sama diambil cukup di pelajaran setelahnya gitu. Enam atau sebelumnya ya. Barakallahu fikum. Nggak ada pertanyaan. Enam, silakan nomor 5. Jawaban yang tepat dengan memakai nafi berupa laisa untuk kalimat berikut adalah ajududun antum. Jawabannya D. La lasna jududan. Nah, jawaban yang tepat dengan memakai nafi berupa laisa untuk kalimat berikut adalah ajududun antum. Apakah kalian baru? Nah, baru di sini bisa jadi maksudnya siswa baru atau mahasiswa baru atau penduduk baru, tergantung konteks kalimatnya. Apakah kalian baru? Nah, jawabannya la lasna jududan. Nah, di la lasna jududan. Tidak, kami bukan orang-orang baru. Nah, aksanta. Yang jawaban A, la lastum jududan. Kenapa salah? Karena ditanya kalian, maka jawabnya kami. Pertanyaannya kalian kan. Nah, ketika ditanya apakah kalian orang-orang baru, jawabannya benar kalian orang-orang baru. Kan salah. Iya enggak? Apakah kalian orang-orang baru? Benar, kami orang-orang baru. Dan secara bahasa Indonesia kan jelas ya. Nah, B sekarang. Kenapa salah? La laisa nahnu jududan. Kenapa? Jawaban B salah. Karena isimnya laisa harus mutasil, bersambung. Kalau nahnu itu munfasil. Nahnu dhamir munfasil. Laisa isimnya mutasil seperti fi'il dan fa'il yang mutasil. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, itu kan mutasil sebagai fa'il kan? Laisa juga sama. Harus mutasil, cuman namanya isim bukan fa'il, namanya isim. Karena dia fi'il nakis. Laisa itu fi'il nakis seperti kana fi'il nakis. Yaitu fi'il yang tidak memiliki, fi'il nakis itu fi'il yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki fa'il, tapi memiliki isim dan khobar, itu namanya fi'il nakis. Nah, kalau fi'il yang memiliki fa'il namanya fi'il tam, seperti doroba, fataha, kataba, itu namanya fi'il tam, fi'il yang memiliki fa'il. Nah, jawaban yang tepat dengan memakai nafi berupa laisa, fan tadi apa? B yang kita baca, la laisa nahnu jurudan. Kenapa salah tadi nahnu? Karena nahnu itu dhamir munfasil. Salahnya karena nahnu dhamir munfasil. Yang harus dikeluarkan dhamir mutasil, yaitu apa? Nah, kalau nahnu munfasil, apa mutasilnya? Nah, ingat barisan dhamir. Nah, sayangnya kitab yang kedua belum dipegang. Kalau sudah dipegang, dibuka. Yang barisannya nahnu itu apa nanti? Nah, barisannya nahnu itu nanti nah, gitu kan? Nah, yang nomor C, yang pilihan C, la lasna jududun. Kenapa salah? Karena khobarnya jududun marfu, khobarnya marfu. Salahnya dari sisi khobarnya marfu. Harusnya khobar itu mansub. Harusnya khobarnya lesa itu mansub. Jududun marfu enggak? Marfu kan? Nah, itu salah. Yang di la lasna jududan. Kenapa benar? Iya, kenapa? Enggak ada yang salah. Enggak dari sisi apa? Kembarnya. Karena karena laisa ini memiliki isim yang mutasil. Sehingga bukan nahnu, makanya na. Yang isim tersebut kedudukannya rofa. Kemudian khobarnya mansub, jududan mansub. Apa tanda nasobnya? Fathah. Nah, itu ya. Enam. Jawaban apa? La nahnu laisa jududan. Nah, jawaban sedikit lagi benar. Kalau benarnya bagaimana? La nahnu lasna jududan. Tetap lasna. Tetap. Iya. La nahnu lasna jududan. Itu boleh. Nanti kedudukannya yang la-nya di situ sebagai harful jawab untuk istifham. Istifham yang hamzah tadi kan artinya pertanyaan ya. Jawabannya dengan la atau na'am kan? Jawaban di situ la. Nahnunya sebagai mubtada. Lasnanya di situ lasna jududan, jumlah dari laisa isim dan khobarnya fi mahali rafin, khobarnya nahnu. Nah, jadi kalau dipecah kita katakan nahnu mubtada. Laisa fi'il madi naqis. Na'nya sebagai isimnya laisa. Jududan khobarnya laisa. Nah, baru kita ucap lagi laisa isim dan khobarnya sebagai khobarnya nahnu. Itu. Yang jawaban tadi la nahnu laisa jududan. La nahnu lasna jududan. Nah, namun yang lebih ringkas jawabannya apa? La lasna jududan. Itu lebih ringkas, langsung jumlah fi'liyah. Bukan jumlah ismiyah. Kalau tadi jawabannya jumlah ismiyah, la nahnu lasna jududan, itu jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah kita langsung ucap la lasna jududan. Nah. Barakallahu fikum. Kalau jawabannya gini, Pak. Iya, apa? La lasna bijududin. Nah, la lasna bijududin. Aksanta. Ya, termasuk itu yang perlu dapat tanbih ya. Boleh. Khobarnya dikasih ba. Khobar lesa seringnya dikasih ba. Seringnya. Nah, la lasna bijududin. Nah, itu boleh. Di sini enggak ada jawabannya bijududin. Pilihan itu enggak ada. Karena memang yang dipilih satu, yang jawabannya benar satu. Kalau yang jawaban benar dua ada nanti. Kalau jawabannya suruh milih bisa satu bisa lebih dikasih jawaban tadi. La lasna bijududin. Itu jawaban yang kemarin saya cari itu. Iya. Artinya jawabannya boleh la lasna jududan, boleh juga la lasna bi jududin. Jadi untuk khobarnya lesa, khobarnya lesa seringnya dikasih ba. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan besok malam untuk koreksi ini ya. Nah, dan sepuluh besar kita umumkan setelah selesai ngoreksi. Setelah selesai ngoreksi, dan silakan yang salah dalam pengkoreksiannya nanti naik banding untuk. Tapi ini di dibutuhkan kejujuran nih, jangan sampai jangan sampai benar sebenar salah terus mengaku benar. Harusnya saya salah, gue dibenerin. Turun banding. Iya, silakan turun banding juga. Kayaknya saya tereliminasi. Tapi tetap semangat. Nah, kasih kata sambutan. Waduh. Janganlah. Ya, cukup ini berarti ya. Ya, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Pengumuman untuk Sabtu pagi dan Ahad pagi sepertinya besok belum bisa dimulai al-mumtik, karena terakhir kami tanyakan kepada penerbit jawabannya sudah selesai dicetak cuman belum bisa dikirim karena mau menyatukan dengan pengiriman kitab yang lain, sekalian satu truk bilangnya dan kitab yang lain, kabarnya gitu. Maksudnya kitab, ada kitab-kitab yang lain yang kitab ini sama penerbit disatukan untuk dikirim ke beberapa tempat. Tapi penerbit bilang insya Allah percetakan akan segera mengirimkan dalam waktu beberapa hari ke depan. Semoga Sabtu dan Ahad pekan depan sudah bisa mulai pagi itu. Semoga 6. Barakallahu fikum. Dan yang ikut Durusulugo tes TL2 insyaallah, yang terutama ikut hadir akan mendapatkan hadiah gratis ya. Nah, baik yang umahat atau punya ikhwan, kecuali yang satu keluarga lebih dari dua, itu masih dipertimbangkan. Kan ada anak ikut. Ibu apa bapak dan ibu, apa namanya, ayah dan ibu ya, sama tiga anak berlima dalam satu keluarga. Nah itu nanti dipertimbangkan apakah dikasih semua atau cuman maksimal dua atau tiga. Kalau ini barengan kan pas lagi bareng kayak gini. Ya masih suruh beli ya. Suruh beli nanti. Nah, masih ada kitab yang bisa dibeli. Supaya nanti kitab-kitab yang gratis ini bisa dikirim ke beberapa pondok untuk perpustakaan. Karena penerbit menyarankan kita punya banyak pondok yang punya perpustakaan, nanti dikirim untuk perpustakaan supaya niat dari pewakaf ini tercapai. Yaitu apa? Kitab ini diwakafkan untuk dimanfaatkan. Tapi kalau satu keluarga dikasih lima, yang rajin dua, ya dua itu yang dibaca, tiganya enggak. Berbeda kalau satu keluarga dikasih dua, nanti yang dua itu yang dibaca bergantian kan, maksimal akhirnya. Yang tiga ini diberikan ke yang lebih membutuhkan. Karena itu kemungkinan besar yang satu keluarga itu lebih dari dua, diberinya mungkin maksimal dua. Kalaupun nanti diberikan tiga, ya karena pertimbangan lain. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.